Habisnya kembali lagi di Kafis Break ya, setelah jeda-jeda tadi. Dan topik kita adalah taking control of our life atau in your life. Saya merasakan menjadi pribadi yang banyak dikendalikan oleh orang-orang di luar diri Anda. Atau ini jangan-jangan pada masih takut-takut juga gitu, kalau mau curhat sama kita nanti dimarahin bininya di rumah gitu. Atau sebaliknya, kadang kan juga seorang istri itu katanya harus patuh banget sama suami. Jadi ketika meskipun membuka bisnis, misalnya perempuan istri bikin bisnis butik gitu ya, buka usaha butik baru atau restoran makan, rumah makan baru, kalau aduh kalau nggak ada izin suami ntar gue repot deh, nggak bisa aku join deh bisnis lo, kayak gitu-gitu kan. Tetap di situ artinya kita dari sisi kepatuhan tadi diakibatkan hidup kita jadi dikontrol oleh orang lain gitu, orang selain kita. Dan bukan hanya itu saja sebenarnya, banyak orang yang mengeluh gitu loh, bahwa betapa mereka tuh sebenarnya merasa dikontrol oleh atasannya. Itu dia. Dia bilang, waduh saya ini gaji saya kecil, atasan saya sadis gitu loh, atasan saya tuh kalau maki-maki kebun binatang gitu loh. Terus atasan saya tuh gak punya rasa fairness, padahal saya tuh udah kerja 10 tahun ke dia. Terus saya bilang sama dia, kok sampean tahan kerja 10 tahun? Saya pasti simpel ya, takut gak diterima di kerjaan yang lain. Jadi ini yang menjadi masalah, oke? Itulah sore hari ini kita ingin berbicara, bahwa karena di dalam 36 strategi yang kita disebut The 36 Stratagem. Nah, 36 strategi ini kagak ada yang tahu yang ngarang siapa. Tapi dalam strategi perang di Tiongkok itu ada 3 strategi perang yang hingga hari ini tetap dibukukan, tapi pengarangnya siapa kagak ada yang tahu. Nah, salah satu dari strategi itu adalah diceritakan bagaimana strategi untuk mengontrol situasi dan keadaan. Oke? Jadi bunyinya strategi itu adalah, kalau Anda punya Anda masak air dan tekoknya tuh sedang panas dan mendidih gitu loh, kemungkinan besar Anda tidak mungkin mengambil tekoknya gitu loh, karena sedang mendidih. Dengan tangan. Iya. Ya, apa yang bisa Anda lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah mengambil bara api di bawah, sehingga teko menjadi tidak mendidih, dingin dan mudah Anda kontrol gitu loh. Nah, filosofi perang ini itu dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama jenderal-jenderal di Tiongkok gitu loh, untuk bagaimana memanfaatkan situasi yang tidak menguntungkan, terutama kalau situasi itu didominasi oleh faktor tertentu. Nah, jadi dengan belajar dari strategi ini, di mana hidup kita misalnya didominasi oleh orang-orang tertentu, kita juga bisa mengambil strategi yang sama. Bagaimana caranya membalikkan situasi dan mengontrol kehidupan kita? Tapi itu kan sesuatu yang sulit juga, Bang. Aku pikir nggak setiap orang juga bisa melakukan strategi ini. Karena apalagi kalau sudah terbiasa dikontrol sangat lama, otomatis ada ketakutan-ketakutan yang sangat besar yang membatasi untuk keluar dari out of control itu. Nah, itulah sebabnya dikatakan di situ. Jadi gini, hal-hal yang terjadi dalam situasi seperti ini, di mana ada pihak-pihak yang dominan yang mengontrol kita dan situasinya segala macam. Salah satu yang Anda bisa memanfaatkan beberapa hal. Pertama yang Anda bisa manfaatkan adalah waktu. Perfect timing gitu loh. Jadi itulah sebabnya gitu loh, orang banyak melakukan itu dengan sistem waktu. Contoh, ya, ada orang bilang, kan suka bilang, gile, gitu loh, bininya kan galak luar biasa, cemburuan luar biasa, gitu loh. Gile tuh suami, masih bisa selingkuhan. Gimana caranya tuh? Aduh. Iya. Jadi istrinya itu, wah, luar biasa galaknya, luar biasa sadisnya, luar biasa ngontrolnya. Tapi suaminya tetap aja masih bisa celamit. Udah overprotective lah ya, hyper lagi. Iya. Gimana tuh, Bang? Strategi si suami tadi? Waktu. Oh, waktu. Jadi rupanya suaminya memanfaatkan waktu yang sangat singkat, setiap hari makan siang. Oke. Jadi waktu itu seringkali yang merubah kontrol. Oke? Jadi misalnya ada orang mengatakan gini, kalau mau minta kenaikan gaji, ya tunggu dong waktu bosnya lagi happy. Karena biasanya kalau bos itu cenderung untuk mengabulkan hal-hal yang kita inginkan daripada waktu dia masih empat gitu loh, dia lagi bete gitu loh. Yeah. Jadi yang satu yang bisa dilakukan dalam hal kontrol adalah waktu, time. Oke, waktu ya, perfect timing itu yang harus Anda cari. Dan semoga sore ini yang dengerin semua anak buahnya Bang Kafi, jadi tunggu dia bahagia baru minta gaji ya. Oke, kita bisnis, we'll be right back.